wal af'ala wal hurufa fi ma yali. Mayyiz, bedakan. Al asma, mana yang isim? Isim. Wal af'ala dan fi'il-fi'il, kata kerja. Wal hurufa dan huruf-huruf fi ma yali, pada kalimat-kalimat berikut. Al awal yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu. Coba padon, idza. Ini apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Huruf, lihat di atas ada kan? Al harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha, mithlu min, fi, thumma, fa, idza, aw, hatta. Itu huruf. Jadi idza huruf. Apa itu huruf? Kata yang tidak bisa difahami maknanya atau artinya kecuali digabungkan dengan yang lainnya, bersama dengan yang lainnya, baru ada maknanya. Idza, apabila. Apa artinya? Enggak jelas. Memang ada artinya apabila, tapi enggak tahu. Tidak bisa dipahami maknanya sampai dia bergabung atau digabungkan dengan kata-kata yang lain. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza jadi harfun. Jaa. Bu Salman. Jaa huruf. Datang. Kira-kira apa datang? Huruf apa isim atau fi'il? Fi'il. Jadi kalau kita pusing, bingung, ini masuk huruf, fi'il, atau isim, bisa dilihat dari arti, bisa ya. Ja'a datang. Datang berarti kata kerja, fi'il. Nah, gitu. Itu diantara atau ya ciri tambahan untuk mengetahui apakah fi'il, isim, atau huruf, lihat artinya ya. Ja'a itu fi'il. Kenapa? Masih ingat ciri fi'il? Tanda-tanda fi'il? Qad, sin, saufa, ta'ut, ta'nis, as-sakinah. Kemasukan qad. Kemasukan sa. Kemasukan saufa. Dan kemasukan tak perempuan, ta mu'annas yang sukun. Ini ada enggak cirinya? Ja'a. Qad ada enggak? Qad. Enggak ada. Sa enggak ada, safa enggak ada. Ta'ut ta'nis as-sakinah enggak ada. Ya bisa diadakan. Bisa ditambahkan. Ja'at. Oh, berarti ja'at bisa. Berarti ja'a adalah fi'il. Bisa kemasukan ta'ut ta'nis as-sakinah. Ja'a bisa jadi ja'at. Kalau ja'a untuk laki-laki, muzakkar, telah datang. Seorang laki-laki. Ja'at, telah datang seorang wanita. Bisa juga kemasukan qad ja'a. Laqad ja'akum rasulun. Ya kan? Dan contoh yang lainnya. Jadi, kita bisa masukkan ciri-ciri fi'ilnya. Kalau pas, berarti dia fi'il. Karena di sini nggak ada. Nggak ada ciri-cirinya. Kecuali kalau kita masukkan. Kemudian nasru. Apa nasru? Ya isim, fi'il, atau harf. Abu Ilham, coba. Nasru. Isim, fi'il, atau harf. Isim, cirinya apa? Dhammah. Apakah ada ciri isim dhammah? Masih ingat ciri isim. Tanda-tanda isim. Pertama, khafdun, kasroh. Ini bukan kasroh kan? Iya, makanya kita merujah. Ciri-ciri isim, tanda-tanda isim. Khafdun, kasroh. Kemudian apa lagi? Tanwinun, tanwin. Terus, al-alif wal-lam, al. Dan, kemasukan huruf jar. Dukhulu, hurufil jar. Nah, sekarang, ini mana kira-kira? Al, tanwin, khafdun, atau huruf jar? Tanwin gitu. Tanwin bahasa Sunda itu mah. Tanwin. Ini ada tanwinnya enggak? Nasru. Ya, jadi sebenarnya ini termasuk ya kekurangan kitab ini belum dipelajari tapi sudah masuk dalam latihan. Ya sebenarnya ada penjelasannya, nasr itu dari kata nasrun. Karena dia mudhaf disandarkan kepada kalimah atau kata yang lain, dhammah tainnya ya tanwinnya diubah. Tadinya dhammah tain jadi dhammah. Nasrun jadi nasru. Nasrullahi. Tadinya apa? Nasrun. Allahi. Tanwinnya diubah jadi dhammah. Jadi dia isim. Sehingga ada sebagian menambahkan ciri isim adalah mudhaf. Jadi kalau mau nambahkan boleh. Di samping arti, tambahin lagi cirinya dia berupa mudhaf. Dan mudhaf ilaih juga. Kalau mudhafnya isim, pasti mudhaf ilaih isim juga. Jadi, ciri berikutnya adalah mudhaf mudhafun ilaih atau al-idhafah. Allahi jelas lafzun jalala Allah, isim, ada alif lam. Terus, ada khafad kasrah. Dan dia mudhafun ilaih. Wa. Apa wa? Harfun. Al-fathu. Isim. Jadinya alif lam. Jadinya alif lam. Asan yang kedua. Ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada. Apa? Fi'il. Apa cirinya? Ijtahada. Bisa kemasukan. Ta'ut ta'nis as-sakinah. Ijtahadat. Ijtahada artinya telah bersungguh-sungguh. Kemudian. Muhammad. Ini kita artikan dulu. Telah bersungguh-sungguh Muhammad dan Hasan. Di dalam memahami pelajaran. Ijtahada fi'lun. Kemudian. Bisa dilihat dari. Akhirnya bisa kemasukan ta'ut ta'nis as-sakinah. Bisa juga qad. Dan juga dari arti. Atau juga dari susunan kalimatnya. Ini susunannya apa? Jumlah fi'liyah. Masih ingat. Jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il. Ijtahada. Muhammadun. Isim cirinya tanwin, ada tanwin di akhirnya. Wa harfun, Hasanun ismun, fi harfun, fahmi isim. Kenapa? Cirinya apa? Khafad dan itu kemasukan fi harful jar, harful jar. Ad-darsi isim jirnya alif lam khafad dan mudhafun ilaih. Al-thalithu yang ketiga. Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai rakaat, maksudnya sholat dua rakaat. Rak'ataini. Idza harfun, dakhala fi'lun, ahadu isim. Kenapa? Dari kata ahadun, tapi karena dia mudhaf sehingga dibuang tanwinnya jadi dhammah. Ahadu kum isim mudhafun ilai, isim apa? Dhamir kata ganti. Al masjidah isim ada alif lam. Fa. Harfun. La. Harfun huruf. Yajlis. Fi'il. Bisa kemasukan sayajlisu. Sa. Ya. Hatta. Harfun huruf. Yarka'a. Fi'il. Bisa. Sayarka'u. Kemasukan sin bisa. Rak'ataini. Belum, ini termasuk juga artinya latihannya sudah tinggi gitu loh. Belum dipelajari, sudah dimasukkan dalam latihan. Orang ata ini apa? Isim. Isim apa? Mutanna dari rak'atun. Rak'atun satu rakaat. Rak'atani dua rakaat. Rak'ata ini sama, dua rakaat. Bisa rak'atani, bisa rak'ataini. Tapi di sini rak'ataini karena sebagai apa? Maf'ul bih. Objek. Ya. Iya, musanna nanti kita pelajari. Isim musanna yang artinya ganda atau dua. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna harfun huruf. Al ma'a ismun. Ada alif lam. Tahurun isim. Ada tanwin. La harfun. Yunajjisu fi'lun. Bisa sayunajjisu. Ha di sini isim. Isim domir. Ha di sini isim. Syai'un isim. Ada tanwin. Bisa dipahami? Ha sini isim, isim dhamir ha. Iya hu, ya ha kan hurufnya huruf ha. Tapi bacanya hu. Yunajjisu fi'il, fi'il apa? Fi'il mudhari. Najjasa yunajjisu. Tanjisan, menajiskan. Sesungguhnya air itu tahurun suci. La yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa menajiskan air itu syai'un apapun. Dan air yang banyak maksudnya. Jika dia banyak ada masuk najis sedikit ya gak pengaruh gitu. Bukan berarti air secara mutlak gak bisa kena najis. Bukan. Maksudnya air yang memang kadarnya jumlahnya sangat banyak. Air laut, air sungai dan sebagainya itu. Secara umum dia tidak najis. Walaupun kemasukan najis, kenapa? Tidak mempengaruhi kondisinya, rasanya nggak berubah, baunya, warnanya, kenapa? Saking banyaknya air, begitu. Alhamdulillah, ngerti nggak? Baru mulai ya, baru ikut ya. Jadi kalimah itu, kalimah bahasa kitanya kata, ada tiga jenis, ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim itu bahasa kitanya kata benda, kata sifat. Seperti Muhammadun, Kitabun, itu isim. Fi'il, kata kerja. Seperti apa? Kataba, telah menulis. Qara'a, telah membaca. Itu fi'il. Ada juga harfun, huruf. Ada huruf hijaiyah. Ada huruf ma'ani. Yang dimaksud di sini huruf ma'ani. Huruf yang punya arti. Tapi dia tidak bisa... Tidak punya makna kecuali digabung dengan kata yang lain. Seperti fi, di dalam. Ada artinya di dalam, tapi maksudnya apa? Di dalam apa? Nah, kalau fil masjidi, di dalam masjid baru. Oh, di dalam masjid. Nah, itu namanya huruf. Huruf itu nggak punya ciri. Kalau isim cirinya ada kasroh. Seperti bismillahi. Itu ada kasroh kan? Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi itu isim. Kenapa ada kasroh? Khafd. Ciri kedua tanwin. Un. Muhammadun. Ciri ketiga alif lam. Al-Masjidu ada alif lam. Ciri keempat kemasukan huruf jar. Fil masjidi. Kalau fi'il ada empat ciri. Qad. Qad ja'a. Ada sa. Sayadhabu. Akan pergi. Ada saufa. Akan kelak. Ada ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta perempuan yang mati. Kalau huruf nggak ada cirinya. Jadi kalau dia bukan isim, bukan fi'il, berarti huruf. Sudah masuk ya, maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.